Bersabda Nabi Muhammad SAW, ada di antara

berzikir padamu ya Allah, yang guruni hal rauni. Mereka berzikir menyebut namaku, berzikir padaku, apakah mereka melihat aku? Mereka berkata, wallahi annahum la yarauna ya Allah. Tidak ya Allah, mereka tidak melihatmu. Maksudnya apa? Betapa indahnya jiwa yang berzikir kepada Allah, padahal mereka tidak melihat Allah. Allah sangat menghargai mereka. Allah tanya malaikat, kaifa ra'au law yarau. Lalu gimana kalau mereka melihat aku saat mereka berzikir? Mereka berkata, ya Rabb, kalau sampai mereka itu melihatku saat berzikir, mereka tidak akan berdiri dari tempat zikirnya, akan terus berzikir dan semakin khusyuk zikirnya. Allah berkata, lalu bagaimana kalau saat apa yang mereka inginkan? Mereka berkata, mereka menginginkan surga, wahai Allah. Allah tanya, mereka sudah melihat surga? Belum, wahai Allah. Bagaimana jika mereka melihat surga? Pasti lebih ingin meminta lagi, wahai Allah. Allah berkata lagi, lalu apa yang mereka takutkan? Api neraka, wahai Allah. Api neraka, apakah mereka sudah melihat neraka? Belum, wahai Allah. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Ya Allah, mereka akan sangat takutan sekali kalau sampai melihat api neraka. Maka Allah berkata, usyidukum malaikati ini adrofatulahum. Saksikan malaikatku, aku sudah menghapus seluruh dosa mereka. Malaikat berkata, ya Allah, ada di antara mereka itu yang hadirnya tidak ikhlas. Punya hajat kebetulan kepada temannya, numpang duduk di situ. Bagaimana dengan keadaannya? Tidak pantas dapat pengampunan. Allah menjawab, mumul julasa la yashqabihim jalisuhum. Mereka itu adalah orang-orang yang barang siapa duduk bersama mereka, Allah tidak akan menghinakan. Duduk bersama al-zikir pun dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hadirin-hadirin kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada kita, kepada bangsa kita, kepada muslimin-muslimat, menjauhkan musibah sejauh-jauhnya dari kita. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jalali wal Ikram. Allahumma afina wa zubbina wa khatna wa zubna wa harrij'ana muslimin. ربنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والرخاء والحمى والظلمة وجميع أنواع البلاد والمحن والأفراد والأسكان مما ظهر منها وما بطن. اللهم عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا فلاجئك بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عظيم السلطان يا كثير الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا فنحن عبيد بارك وأنت لم نزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل قرير ويا مغني كل فقير ويا مغوي كل ضعيف ويا معمل كل مخير. يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وانت عالم بها وخبير. اللهم انا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام واخلفنا بجنابك الذي لا يرى.

illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersumpah tiada Tuhan selain Allah dan aku bersumpah Nabi Muhammad utusan Allah. Saudari telah menjadi saudari kita yang baru dan nama yang saya berikan untuk saudari kita yang baru Fatimah Zahra Nurullah, Fatimah Zahra cahaya lima keindahan Allah Subhanahu wa taala, Fatimah Zahra Nurullah, Fatimah Zahra adalah cahaya keindahan yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilimpahi keberkahan dan rahmat Inilah doa, inilah seruan, inilah harapan pada siapa kami mahu. muslimin imam makmur dan membawa kedamaian bagi seluruh dunia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, menjadikan mereka yang di luar Islam yang ada di Indonesia ini merasa damai dengan muslimin, bersatu dan saling mendukung dengan muslimin. Jadikan bangsa ini damai, jadikan bangsa ini beradab, jadikan pemimpin kami pemimpin yang memperjuangkan kemuliaan Islam, pemimpin yang memperjuangkan adab dan kedamaian, pemimpin yang membawa kemakmuran. Tapi kami risau pemimpin yang datang nanti ke pemimpin yang menindas para salihin, menindas para majlis-majlis zikir. Rafi, para pemuda sedang bangkit, regenerasi kemuliaan mulai muncul. Telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah lihat bagaimana dahsyatnya para pemuda semakin ingin dekat kepada Allah. Jangan kau rusak dan hancur lemurkan dengan pemimpin yang menghancur lemurkan ini semua. Fakhrul jami'an ya Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. insyaallah taala kita